Bukan hanyalah yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotor.